Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berkumpul, bersilaturahmi sekaligus juga bisa bermuajahah dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Kita semuanya berharap dan berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dan juga sebelum-sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar dan ini adalah bab baru ya. Yaitu setelah bab asyirkah, kita masuk pada pembahasan bab al-wakalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Faslun. وكل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل أو يتوكل. Kata Imam Syekh Abi Syuja rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan faslun, fasal ini membahas tentang al-wakalah atau al-wikalah. Jadi al-wikalah atau wakalah, teman-teman yang dirahmati Allah, mestinya begitu ya. Mestinya itu didulukan. Gitu. Mestinya didulukan sebelum bab syirkah. Karena syirkah itu bagian daripada wakalah. Jadi wakalah itu induk besar daripada bab syirkah. Mestinya begitu. Karena kan syirkah itu kan kullu syarikin wakilun. Wakilu syarikihi, kan begitu. Makanya mestinya pembahasan wakalah itu didahulukan daripada pembahasan syirkah. Tapi gak apa-apa. Memang begini urutan kitabnya kan. Faslun, kata Syekh Abi Syuja, wa kullu ma jaza lil insani ayyatasarrafa fihi binafsihi jaza ayyuwakkila fihi aw yatawakkal. Faslun, wa kullu ma jaza, siapa orang yang boleh, lil insani, untuk setiap orang, setiap apa-apa yang boleh bagi setiap orang, ayyatasarrafa fihi binafsihi, untuk dia kelola oleh dirinya sendiri barang tersebut gitu. Jaza ayyuwakila, dia boleh mewakilkan barang tersebut, tasarruf pada barang tersebut, aw yatawakkal, atau dia menjadi wakil. Setiap sesuatu yang mana manusia atau orang tersebut boleh untuk melakukan segala tindakan pada barang tersebut, maka dia boleh memberikan perwakilan atas barang tersebut, aw yatawakkal, atau dia menjadi wakil atas barang tersebut dari orang lain. Gitu. Dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, al-wakalatu ay wikalah. Jadi wa bisa, wi juga bisa. Al-wakalah bi fathil wawi wa kasriha. Kadang dengan fathah waw, kadang dengan kasroh. Sama-sama bisa. Al-wakalatu awil wikalatu bi fathil wawi, dengan difatahkan wawnya, wa kasriha, dan juga boleh dikasrohkan. Wahiyya fil lugati, dia secara bahasa tutlaku ala tafwid. Tutlaku ala tafwidi, dia artinya adalah mutlak ala tafwid. Tafwid itu penyerahan. Jadi al-wakalah artinya secara bahasa penyerahan secara mutlak. Bukan penyerahan secara mutlak. Tutlaku ala tafwid itu dimutlakan untuk mana tafwid maksudnya. Filluwati secara bahasa tutlaku dimaksud atau ditujukan atas untuk makna tafwid, penyerahan. Jadi menyerahkan, sepenuh-penuhnya menyerahkan. Wa alal hifzi, dan juga sering juga al-waqala itu diartikan al-hifzi, penyerahan sekaligus juga al-hifzi, penjagaan. Yutlaku alal hifzi diartikan sebagai makna memberikan penyerahan untuk menjaga sesuatu barang. Wa minhu, dan daripada contoh kalimat tutlaku fil lughah, dari kalimat al-wakalatu fil lughati, contoh daripada makna al-wakalah secara bahasa yang mana dia adalah penyerahan dan juga penjagaan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah sebagai penjaga, wa ni'mal wakil, dan dia adalah sebaik-baik penjaga bagi kita. Jadi cukuplah Allah wa ni'mal wakil, yang mana dia itu sebagai sebaik-baiknya al-wakil, penjaga. Wa fil istirahi, dan secara istilah tafwidu ma lahu fi'luhu mimma yakbalu niyabata ila ghairihi liyahfadhahu fi hali hayati. Jadi ini definisi yang cukup jami' mani' gitu. Tafwidu ma lahu fi'luhu, menyerahkan segala sesuatu yang mana dia boleh melakukannya sendiri. Nah, gitu. Artinya menyerahkan sesuatu yang dia tidak boleh melakukannya bukan wakalah dan enggak boleh gitu. Ada orang kan dicekal. Karena dia dicekal maka dia tidak bisa melakukan tindakan apapun kepada barang tersebut, pada hartanya. Kecuali kalau hartanya kemudian dilegalkan oleh hakim. Jadi hakim memberikan pengecualian. Pada intinya mahjur, orang yang dicekal oleh pengadilan kan tidak bisa memberikan tindakan apapun terhadap harta yang dia punya. Karena dia sendiri tidak bisa memberikan tindakan apapun terhadap hartanya, maka dia nggak bisa mewakilkan kepada orang lain. Gitu. Lo urusin dong bisnis gua lagi dicekal. Nggak bisa. Jadi al-wakalah itu tafwidu ma lahu fi'luh, menyerahkan kepada orang sesuatu yang memang dia bisa ngerjain sendiri. Gitu. Nanti dijelaskan kenapa alasannya. Jadi tafwidu ma lahu fi'luh, menyerahkan sesuatu yang dia bisa mengerjakan itu sendiri, mimma yakbalu niyabah. Jadi dia bisa ngerjain sendiri, mimma yakbalu niyabah, dan sesuatu tersebut adalah sesuatu pekerjaan atau jenis harta yakbalu niyabata, yang memang boleh mendapat perwakilan. Gitu. Yakbalu niyabah, menerima adanya wakil, perwakilan itu menerima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada beberapa hal yang tidak boleh niyabah, seperti sholat kan gak boleh diwakilin, puasa gak boleh diwakilin. Apalagi kalau zakat kan boleh. Artinya kita yang bayar zakat, kemudian yang menyampaikan kepada fakir, miskin, dan seterusnya kan amil. Jadi tafwidu ma lahu fi'luhu, menyerahkan sesuatu, segala sesuatu yang mana ia boleh mengerjakan, yang ia bisa mengerjakan, mimma yakbalu niyabah, dan jenis barang tersebut atau pekerjaan tersebut, yakbalu niyabata, menerima adanya wakil perwakilan. Jadi barang tersebut atau ibadah tersebut mungkin menerima adanya perwakilan dalam mengerjakan ibadah tersebut. Ila ghairihi, dia serahkan itu kepada orang lain. Liyahfadhahu, agar dia jaga fi hali hayatihi, nah di sepanjang hayatnya. Hayatnya siapa? Hayatnya muwakil, hayatnya orang yang memberi perwakilan. Artinya ketika yang memberi perwakilan meninggal, maka selesai sudah al-wakalah. Dilanjutkan oleh ahli waris. Kalau kata ahli waris ya terusin, ya terusin. Kalau ahli waris enggak usah, ya enggak usah. Kan ini kan akdun jais. Al-wakalah itu akadnya sifatnya jais. Akadnya ya bukan akad mulzim. di akadnya yang boleh-boleh saja. Jadi kapan waktu mau dibatalin silahkan. Termasuk itu juga menjadi batal ketika si al-muwakil meninggal dunia. Karena hala hayati. Wal aslu fiha. Dan dalil daripada masyru'iyahnya al-wakalah dalam syariat Islam. Dalam mazhab al-syariat Islam ini. Fab'asu kata Allah subhanahu wa ta'ala surat al-kahfi. Fab'asu ahadakum biwarikikum hadihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka tu'aman. Kan itu. Fab'asu ahadakum biwarikikum hadihi ilal madinah. Fab'asu maka utuslah ahadakum salah satu di antara kalian biwarikikum dengan uang ini. Hadihi ilal madinah kepada orang tersebut biar dia datang ke kota. Ini kan cerita Ashabul Kahfi. Yang kemudian mereka tertidur sepanjang waktu di gua. So, waktunya banyak ya. Artinya versinya banyak. Mengatakan ada yang 8 tahun dan seterusnya. Bahkan jauh lebih lama. Kemudian kata salah seorang di antara mereka. Fab'asu ahadan. Fab'asu ahadakum biwarikikum hadihi ilal madinah. Maka utus nih salah seorang di antara kita untuk make bawa uang kita. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Biar dia cari makanan yang baik buat kita. Kan gitu. Jadi dia keluar ternyata mata uangnya udah gak laku. Jadi tidurnya lumayan panjang. Fab'asu. Jadi Al-Quran menceritakan tentang Ashabul Kahfi di mana mereka memberikan perwakilan untuk melakukan transaksi terhadap uangnya kepada salah seorang daripada Ashabul Kahfi. Dan itu jadi syariat dalam kaidahnya usul syar'u man qablana syar'una ma lam yakun fihi ma yanquduhu. Syariat orang sebelum kita, syariat orang sebelum Islam itu adalah syariat kita. Selama tidak ada dari syariat kita yang membatalkannya. Jadi syar'u man qablana syar'un lana kalau bahasa sebenarnya itu. Jadi syariatnya atau hal yang dibolehkan oleh umat-umat terdahulu itu juga dibolehkan untuk kita selama belum ada yang membatalkannya. Wa ghairuha, dan selain ayat ini banyak ayat yang lain. Ayat yang lain kan banyak. Wa min sunnati, dan daripada dalil sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithu Urwah al-Bariqi al-mutaqaddimi, yaitu hadis Urwah al-Bariqi. Masyhur ya hadis Urwah al-Bariqi itu bahwa beliau radhiyallahu an diperintah oleh Nabi Muhammad jadi wakil Nabi. Nabi Muhammad memberikan dia 1 dinar untuk beli kambing. Artinya Nabi Muhammad memberikan perwakilan terhadap Urwah untuk beli 1 ekor kambing dengan uang 1 dinar yang Nabi Muhammad punya. Jadi Urwah ini jadi wakil. Lalu Urwah itu beli kambing. Ternyata 1 dinar yang diberi oleh Nabi Muhammad itu bisa dapat 2. Saking cerdasnya si Urwah al-Bariqi untuk jual beli. Ketika dia jual beli, kemudian dapat 2 kambing. Lalu kemudian yang 1 kambing dijual dengan harga 1 dinar. Dan dia datang kepada Nabi Muhammad dengan 1 kambing 1 dinar. Jadi dia untung. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika Urwah pulang bawa 1 dinar dan 1 ekor kambing. Gimana hadis Nabi Muhammadnya? Lau annahu tajarut turoba la robiha. Kan begitu. Al-Qamqala SAW. Ini Urwah nih kalau seandainya dia dagang pasir aja. Maksudnya pasir tuh harta yang tidak ada nilainya. La robiha, pasti dia untung juga gitu. Saking pinternya. Jadi maksudnya bukan pasir. Kalau pasir sekarang ada nilainya, orang dijual. Maksudnya dulu adalah kalau seandainya dia jual harta yang gak ada nilainya sekalipun dia bakal tetap untung. Jadi itu hadis wakalah. Walaupun kemudian ulama menyebut ini hadis samsara. Jadi si sahabat Urwah al-Bariqi ini menjadi simsar daripada Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam beberapa fatwa, al-bay'ul fuduli itu juga dibolehkan oleh ulama sebab hadis Urwah al-Bariqi ini. Al-bay'ul fuduli begitu. Jadi barang yang bukan punya dia. kan Urwah al-Bariki dapat uang 1 dinar dari Nabi. Kemudian Nabi dibeliin dua ekor kambing. Nah, 2 ekor kambing itu kan bukan punya dia. Bukan punya Urwah, tapi punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya kan bai'ul fuduri kan begitu. Lalu kemudian Urwah jual itu salah seekornya. Itu kan kemudian bai'ul fuduri. Yang dalam beberapa mazhab mengatakan boleh bai'ul fuduri itu. Tapi kan bai'ul fuduli itu kan apa namanya? Artinya apa ya? Tergantung dengan ijazatnya, kebolehannya dari si pemilik barang. Wa haditsu Umar, wa haditsu Amr bukan Umar, wa haditsu Amr bin Umayyah Ad-Dhamri. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Nabi Muhammad bahwa apa namanya dalil tentang wakalah hadis Nabi Muhammad daripada hadis Urwah al-Bariki wa hadis Amr bin Umayyah. Selain hadis Urwah al-Bariki ada hadis Amr bin Umayyah ad-Dhamri lamma wakalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakalahu memberikan perwakilan terhadap Amr bin Umayyah ad-Dhamri fi qabuli nikah Ummu Habibah. Fi qabul dalam hal menerima, jadi akad nikah itu boleh diwakilkan. Walinya boleh diwakilkan, si pengantin laki yang mendapatkan yang wajib qabul juga boleh diwakilkan. Nah, ini Nabi Muhammad memberikan perwakilan kepada Amr bin Umayyah ad-Dhamri untuk menerima nikahnya Ummu Habibah. Fi qabuli nikah Ummi Habibah binti Abi Sufyan wa ghairi dhalik wa ajma'al muslimuna, dan seluruh ulama. Jadi wa ghairi dhalik maksudnya selain hadis ini juga banyak hadis-hadis yang lain berkaitan dengan al-wakalah. Wa ajma'al muslimuna, dan ulama muslim pula, dan seluruh muslim ajma' telah berijma' ala jawaziha, tentang bolehnya tentang bolehnya wakalah. Bal qala al-qadhi Husain, akan tetapi dikatakan oleh Al-Qadhi Husain wa ghairuhu, dan selain Al-Qadhi Husain, jadi banyak yang ngomong ini, innaha mandubun ilaihi, bahwa namanya wakalah itu hukumnya bukan boleh, tapi mandub. Mandubun ilaiha. Mandubun ilaiha itu berarti dianjurkan. Artinya orang yang memberikan perwakilan itu dapat pahala. Kalau sekedar boleh kan ya boleh, halal, udah wakil-wakil udah jadi. Ini rumah gua nih jualin, nah itu kan. Gua serahin deh ke ente, lu mau jual-jual, lu mau renov-renov. Jadi diwakilkan itu rumahnya kepada fulan. Itu kalau kita bilang boleh, ya boleh gitu doang, boleh. Tapi kalau kita bilang wal wakalah mandu, berarti orang yang memberikan perwakilan atau menerima perwakilan tersebut hukumnya berpahala karena dia mengerjakan sesuatu yang mandub. Kenapa dikatakan berpahala? Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian 'alal birri wat taqwa, dalam kebaikan wat taqwa, dan juga dalam ketakwaan. Jadi memberikan perwakilan atau menerima perwakilan itu bagian daripada at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Rupanya begitu kenapa dikatakan sebagai mandub. Sebagai berpahala. Karena al-wakalah itu bagian daripada tolong-menolong. Karena bisa jadi orang yang punya harta atau orang yang punya tindakan tersebut memang tidak punya waktu untuk mengelola, tidak punya waktu untuk apa namanya, tapi ini akad wakalah, ini akad tabaru ya, donasi. Kalau dia berubah menjadi akad mufawadhah di mana si wakil menerima bayaran, itu bukan wakalah, itu namanya ijaratu amal, ijarah itu namanya sewa kerjaan. Al-wakalah yang dikatakan mandub dapat pahala itu al-wakalah yang sifatnya majanan, yang sifatnya gratis tanpa ada syarat bayaran. Karena ini bagian daripada tolong-tolong menolong. Wa fil hadis, dan dalam hadis Nabi Muhammad ya Allah. dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi, wallahu, dan Allah fi auni al-'abdi masih di dalam pertolongan hambanya. Maksudnya Allah akan menolong hambanya madamal abdu, selama hambanya tersebut fi auni akhi, dalam pertolongan saudaranya. Ini dalil bahwa al-wakalah itu hukumnya mandub. Hukumnya berpahala karena di dalamnya ada unsur tolong-menolong. Dan kita memang diminta oleh syariat untuk saling tolong-menolong. Wasytidadul hajati, dan kebutuhan terhadap hajat untuk saling mewakilkan benda terhadap orang lain, mimma la yakhfa, adalah sesuatu memang tidak bisa kita bungkiri. Kita tidak bisa, tidak bisa hindari. Kita selalu merasa begitu. Kita ada waktu, kita tidak punya waktu untuk ngurus misalnya. Untuk ngurus surat ini, ngurus surat itu. Makanya ada wakalah. Tapi kalau yang wakalah ini nggak bayar ya. Karena dia akadnya bukan akad mu'awadhah. Dia akad tabarru. Maka itu kalau berubah jadi bayaran, namanya ijarah. Ijarah itu amal, itu bukan al-wakalah. Idza arafta hadza ya Allah ya Rasul. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah tahu tentang hukum al-wakalah ini, fa syaratul wakalati, maka syarat sahnya wakalah, ay yakuna al-muwakkilu bi kasril fa kafi, harus seorang mewakil yang memberikan perwakilan ini mewakil, yasihu minhu mubasharatu ma wukila fihi, yasih minhu, dia adalah orang yang sah mubasyaratu ma yuwakkilu fihi, ay ma wakkala fihi, dia adalah orang yang sah dan berhak legal boleh untuk melakukan mubasyarah, tindakan transaksi terhadap apa yang dia wakilkan. Mubasyaratu tindakan. Jadi kalau dia adalah wali terhadap gadis dan dia boleh mewalikan gadis, dia boleh mewakilkan. Jadi syaratnya yang pertama, dia adalah orang yang boleh melakukan tindakan terhadap sesuatu yang diwakilkan itu. Sesuatu yang dia wakilkan kepada orang lain. Misalnya harta, dia adalah orang yang tidak dicekal. Kan begitu. Wali dalam beberapa mazhab, wali kan harus adil ya, nggak boleh orang fasik. Maka kalau walinya fasik, larinya ke wali hakim. Jadi wali yang fasik nggak boleh memberikan perwakilan kan gitu. Imma bimilkin, ya Allah. Imma bimilkin, entah itu dia bisa mubasyarah, boleh melakukan tindakannya karena bimilkin, karena emang dia punya barang tersebut. Awilayatin, karena sebab perwalian, dia memang wali daripada gadis. Ka'ab kal'abi, seperti bapak wali daripada gadis. Wal jadi seperti juga kakek. Kakek juga kan wali daripada gadisnya. Fa inna lahuma, maka untuk kedua orang ini, bapak dan kakek, ayyu wakila, dia boleh memberikan perwakilan. Fa in kana la yasihu minhu dhalik, fala tasihul wakalah. Fa in kana, kalau memang dia adalah orang yang tidak sah melakukan tindakan terhadap benda tersebut, terhadap akad tersebut, fala tasihul wakalah, maka tidak sah al-wakalah. Jadi al-wakalah itu disyariatkan bukan karena kelemahan daripada si al-muwakil. Justru al-muwakil adalah orang yang bisa melakukan itu sendiri. Karena bisa melakukan itu sendiri, maka dia bisa serahkan kepada orang lain. Jadi kalau dia tidak bisa, ya maka nggak bisa jadi wakalah. Karena bagaimana dia memberikan itu kepada orang lain, sedangkan dia sendiri nggak bisa, dia sendiri dicekal. Fala tasihu wakalatu sobiyin, maka tidak sah wakalahnya. Artinya tidak sah wakalahnya sobi. Maksudnya sobi memberikan perwakilan. Dia bilang kepada guru ini, Pak Guru, saya wakilkan kepada Anda perwalian kakak saya. Misal anak kecil punya emponya udah mau kawin, mak bapaknya nggak ada, kakeknya udah meninggal semua, kan jadi walinya jadi adiknya dalam mazhab Imam Abi Hanifah ya. Nanti kalau dalam mazhab Syafi'i, adik itu nggak bisa jadi wali, yang jadi wali itu paman gitu. Kalau paman udah nggak ada, udah nggak bisa jadi adik bisa. Yang nggak bisa tuh anak laki-laki bagi perempuan janda gitu. Wala majnunin, dan juga tidak bisa wakalahnya orang majnun, orang gila gitu. Walal mar'atu wal muhrimu fin nikah. Dan tidak bisa mar'ah memberikan perwakilan. Karena mar'ah sendiri kan enggak punya perwalian. Dia malah justru diwalikan. Wal muhrim, dan juga orang muhrim fin nikahi, di dalam nikah. Di dalam pernikahan. Al mar'ah dan muhrim dalam pernikahan tidak bisa memberikan perwakilan perwalian. Kenapa? Karena dia sendiri kan enggak bisa menikahkan dirinya sendiri. Maka dia enggak bisa suruh orang, lu wakilin gue dah. Gue mau nikah sama fulan bin fulan tapi gue gak bisa datang. Lu wakilin gue. Nah, ijab kabul gak bisa. Orang dia juga gak dibutuhkan di akad. Perempuan itu kan tidak dibutuhkan di akad. Waktu akad nikah itu dibutuhkan kan walinya dan pengantinnya. Serta ijab kabul. Perempuannya gak ada, gak apa-apa. Bahkan kita akad di Indonesia untuk perempuan yang ada di Saudi Arabia. Untuk ada perempuan di mana? Di Eropa kan sah-sah saja. Gitu. Walal mar'atu walal muhrimu fin nikah wa kadza la yasihu tawkilul fa'anid. Ini juga penting nih. Ini apa sih, tidak populer nih Imam Taqiyuddin al-Isni nyebutin. Wa kadza, begitu juga la yasihu tawkilul fasik. Tidak sah al-fasik, orang fasik itu orang al-mudhahiru bi maksiatillah. Orang yang secara zahir terlihat nyata melakukan kemaksiatan. Nyata-nyata berzina, dia nyantai aja, itu fasik tuh. Nyata-nyata mencuri, dia senyum-senyum aja. Dikorupsi, nyantai aja. Kayak siapa tuh yang kemarin tuh lagi rame tuh, bupati sebelum OTT minta dipanggil dulu. Orang mau maling dipanggil dulu, ya kagak jadi maling, ketahuan akhir. Pinter banget itu orang. Pinter PA juga sih. Kemudian fasik itu intinya orang yang lawan daripada adil. Adil itu menjalankan perintah Allah malah meninggalkan larangannya secara zahir yang terlihat. Artinya yang kita lihat bahwa itu dia orang soleh, sholat lima waktu. Enggak di masjid tapi dia sholat di rumah, sholat Jumatan dia hadir, puasa Ramadan dia puasa, zakat dia bayar, haji dia kerjain. Itu kan adil. Jadi secara umum muslim itu adil semua. Kecuali orang yang menampakkan dosa besar secara zahir, berzina, mencuri, ketahuan korupsi, kan begitu. Nah, itu fasik nih. Maka salah satu syarat wali dalam beberapa mazhab, saya enggak tahu ya, ini pendapat mazhab resmi. Setahu saya pendapat resmi mazhab Syafi'i itu wali itu enggak mesti adil. Yang penting dia Islam, gitu. Walaupun mungkin pernah melakukan dosa, ya enggak ada masalah, yang penting dia Islam, gitu. Tapi Imam Taqiyuddin al-Isni justru mengatakan la yasihu tawkiril fasik fi tazwij ibnatihi. Tidak boleh itu orang fasik memberikan perwakilan. Berarti Imam Taqiyuddin al-Isni termasuk ulama yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, enggak boleh fasik. Karena harus adil, enggak boleh fasik, maka dia memberikan perwakilan kepada orang pun enggak boleh, karena dia sendiri nggak boleh menjadi wali daripada anak gadisnya karena dia fasik gitu. Wa tawkilul fasiki fi tazwij ibnatihi, untuk menikahkan anaknya. Maka kalau dia fasik berarti nggak bisa diwakilkan. Jatuhnya pindah ke wali yang lain, yaitu kakeknya. Kakeknya nggak ada, pindah ke pamannya. Pamannya nggak ada, pindah ke saudaranya. Saudaranya nggak ada, baru ke wali hakim. Tapi bapaknya nih yang fasik nggak boleh jadi wali karena dia fasik. Li'annahu la yali nikahuha binafsih. Karena orang fasik sendiri, ya la yali nikahuha binafsihi, dia tidak bisa mewalikan nikah si gadisnya itu, anak gadisnya itu, binafsih dengan sendirinya. Ya karena dia terhalang oleh sifat fasiknya tersebut. Fala yuwakil, maka dia tidak bisa memberikan perwakilan. Kama annal muhrima, sebagaimana orang yang muhrim, orang yang sedang dalam keadaan ihram, la yajuzu ayyu wakila, la yajuzu ayyakida nikahahu, dia tidak bisa melakukan akad untuk nikahnya, orang yang muhrim ini. Fala yuwakil, maka dia tidak bisa mewakilkan. Gua besok ada jadwal nikah. Nikah dijadwalin kayak ceramah. Besok gua ada jadwal nikah sama fulana binti fulan. Nikahnya besok, cuman gua masih ihram ini. Lu wakilin dah, enggak bisa. Kenapa? Karena dia dalam keadaan ihram. Orang yang muhrim sendiri enggak bisa melakukan akad tersebut, maka dia tidak bisa memberikan perwakilan kepada orang lain. Fala yuwakkil man ya'qidu lahu fi halatil ihram, maka dia tidak bisa memberikan perwakilan untuk orang mengakadkan kepada dia fi halatil ihram sedangkan dia dalam keadaan ihram. Fala wakkal man ya'qidu lahu ba'da tahallul. Kalau seandainya dia memberikan perwakilan, mayyakidulahu kepada orang yang melakukan akad untuk dia, akad nikahnya, ba'da tahallul, setelah tahallul selesai, jadi tawaf ifadah, kemudian dia sa'i, cukur rambut, tahallul selesai, wakilin gua dong, kubul nikah di situ. Gitu. Au'atlaqal wakal, atau dia mutlakan saja tanpa, pokoknya mutlak. Perwakilan ya, gua nih, gitu. Wakilin lo ya, gitu. Sahat itu hukumnya sah. Karena wakalanya dilakukan setelah ihram, maksudnya setelah dalam keadaan halal. Dianya bukan lagi orang yang sedang ihram, tapi dia orang yang sudah halal kemudian diberikan perwakilan. Baik disebutin nih gitu. Ane udah beres ihram nih, ane udah halal ane. Atau dia mutlakin saja. Udah selesai ihram, tahalulnya sudah dapat, kemudian dia katain, saya wakilkan kepada Anda wahai fulan bin fulan untuk menjadi wakil saya dalam hal menerima qabulun nikah dalam pernikahan saya dengan fulanah binti fulanah gitu. Kadza qalahu Ar-Rafi'i fi kitabil fi kitabin nikah. Begitulah yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab nikah. Falau qala idza tahallaltu. Kalau seandainya si muhrim ini mengatakan idza tahallaltu, idza asyartiyah kan, kalau syaratnya kalau saya sudah tahallul, berarti dia belum tahallul tuh. Berarti ngomong ini nih ketika masih dalam keadaan ihram. Idza tahallaltu faqad wakaltuka. Kalau nanti ane udah tahallul, ane wakilin kepada ente gitu. Fa huwa ta'liqul wakalah, dan dia adalah ta'liq. Ta'liq itu mengikat wakalah dengan waktu tertentu, waktu yang di masa akan datang. Wasahihu adamu sihatiha, dan pendapat yang sahih dia enggak sah. Kenapa? Karena dia masih dalam keadaan ihram. Tapi kan wakalannya ditalik ustaz, ditalik maka ba'da tahallul diikat bahwa nanti setelah dia tahallul kan kalau setelah tahallul boleh. Enggak boleh, tetap enggak boleh. Kenapa? Karena akad wakala itu akad munjiz. Akad yang memang sekali ngomong langsung dijalanin. Dia bukan akad yang bisa ditalik berarti. Iya, ini salah satu standarnya mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwa wakala itu adalah akdun munjizun, akad yang langsung najis, akad yang langsung jadi, tidak boleh ditunda sekian waktu, tidak boleh ditalik, karena itu juga talikul wakala hukumnya tidak sah. Maka kalaupun dia benar bakal tahallul, dan itu pasti enggak ada orang tiap hari ihram terus kan gitu, pasti dia tahallul. Walaupun itu sebuah kepastian, tapi dia tidak bisa memberikan wakalah dengan ta'liq begitu. Dia harus nunggu sampai benar-benar selesai ihramnya, kemudian baru dia memberikan perwakilan. Wadhabitu fi sihhatiha, dan standar standar bahwa sah wakalah itu, kama qalahu syaikhu, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abi Syuja, li'annahu idza lam yasih tasarrufuhu li nafsihi, karena kalau memang dia tidak bisa melakukan tindakan tasarruf untuk dirinya sendiri, wa huwa aqwa min at-tasarrufil ghair, dan itu adalah tindakan yang lebih kuat, lebih pasti dibanding tindakan daripada orang lain, fali adla yasih at-tawkili aula, maka untuk mengatakan tawkilnya tidak sah itu lebih utama. Li'annahu idza lam yasih at-tasarruf, karena kalau memang dia tidak sah melakukan tindakan untuk dirinya sendiri, padahal itu tindakan yang lebih kuat dibanding memberikan kepada orang lain, maka mentidaksahkan atau membatalkan tawkil kepada orang lain itu lebih utama. Li'annahu ad'af, karena tindakan orang lain terhadap harta yang kita punya itu lemah tindakannya. Wa kama yushtaratu fi sihhati tawkili sihhatu mubasyarah, sebagaimana disyaratkan bahwasanya perwakilan sah itu harus sah juga melakukan tindakan al-muwakil, kadza al-wakilu kadzalika al-wakil, begitu juga orang yang mendapat perwakilan tersebut, yushtaratu ayyakuna, disyaratkan bahwa dia adalah orang yang mimman yasihhu tasarrufuhu fihi li nafsihi, adalah orang yang memang boleh melakukan tindakan untuk harta tersebut. Artinya kalau wakilnya juga dicekal, nggak boleh. Jadi yang muwakil dan muwakil itu orang yang memberikan perwakilan. Al-wakil yang dapat perwakilan, yang dijadikan wakil. Al-wakil dengan al-muwakil sama-sama haruslah orang yang yasihu tasarrufu fihi binafsih. Fala yasihu tawkilu sawi. Maka enggak bisa kita memberikan perwakilan kepada anak kecil, wal majununi, orang gila, wa fi ma'nahuma, dan yang semakna dengan anak kecil dan orang gila, ayyatawakkala fil bai'i wasyira, dia menjadi wakil kita dalam hal jual beli. Tapi dikecualikan kalau syai'un tafih, sesuatunya remeh begitu. Limtina ilmu basyaratihima, karena orang tersebut, kedua orang tersebut terlarang untuk melakukan tindakan. Al-akda terhadap akda li anfusihima, untuk dirinya sendiri. Jadi untuk dirinya jadi terhalangi, maka enggak bisa dikasih kepada orang lain. Faligairihima awla, maka kepada orang lain lebih utama, orang dirinya sendiri aja enggak bisa. Wa fi ma'nahuma, dan semakna dengan orang gila dan anak kecil, al-ma'tu. Al-ma'tu itu artinya orang gila juga sebenarnya. Cuman al-ma'tu itu lebih kepada, kalau bahasa kitanya, maniak. Orang kalau udah maniak itu kan hilang akalnya, kan gitu. Apa aja dibeli. Maksudnya maniak itu ya hilang kesadaran. Otaknya ada, cuman gak berfungsi. Karena saking maniaknya itu. Al-ma'tugil wal-mubarsam, dan juga al-mubarsam. Al-mubarsam sama penyakit yang menyebabkan otaknya itu tidak berfungsi. Wa-na'im termasuk juga orang tidur. Orang tidur enggak bisa memberikan perwakilan. Wal-mukma alaihi, dan orang yang pingsan. Wa-ma-syari wa-man-syariba ma-yuzilu aklahu li-hajatin, dan siapapun orang yang minum khamar, minum ma-yuzilu akra, dia minum sesuatu yang dia bisa menghilangkan akalnya, li-hajatin, karena kebutuhan hajat. Ya seperti orang yang mau dibedah, mau dioperasi, dia kan minum sesuatu. Dia minum pel, minum apapun yang kemudian dia bisa hilang akalnya. Naam, iya, yustasna ma idza wakkala syakhsun 'abdan, dikecualikan ma idza wakkala syakhsun 'abdan. Kalau ada seseorang memberikan perwakilan 'abdan kepada budak fi qabulin nikahi mar'atin, untuk menerima qabul nikah terhadap perempuan. Jadi ternyata akad nikah itu boleh diwakilkan. Walinya boleh memberikan perwakilan, orang laki yang menerima qabul itu juga boleh memberikan perwakilan. Ini kata Imam Taqiyuddin Lisi, dikecualikan boleh. Budak itu kan enggak boleh melakukan akad untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia menjadi wakil daripada tuannya, dalam hal akad nikah dia qabul, dia sah itu. Kata Imam Taqiyuddin Lisi. Fa'innahu yasihu ala rajih, inilah pendapat yang sah menurut pendapat yang paling rajih. Wa husawaun adzina sayyidu amla, baik si tuannya mengizinkan atau tidak, idla darara ala sayyidi fi dzalik, karena memang tidak ada bahayanya untuk seorang sayyid ketika si budak memberikan atau menerima qabul nikahnya tersebut. Wa qila, akan tetapi dikatakan, la budda min idzni sayyid, dia harus izin maka sayyidnya, dari sayyid, dari tuannya. Li kama la yaqbalul aqda li nafsihi, sebagaimana tidak diterima akadnya seorang budak sendiri untuk dirinya sendiri, illa biizni, kecuali dengan izinnya sayyid, izinnya tuan. Wasafihu, jadi budak itu enggak bisa melakukan akad dirinya sendiri. Maka kalau dia sendiri enggak bisa, maka dia enggak bisa menjadi wakil kecuali kalau diizinin gitu. Wasafihu, dan orang yang safi, safi itu ya kita udah tahu ya, safi itu al-mubadzir li malih, orang yang menghambur-hamburkan hartanya. Kal abdi, sama seperti budak, dia tidak bisa melakukan akadnya sendiri gitu, maka dia tidak bisa menjadi wakil atau mewakilkan kepada orang, semuanya tergantung pada keputusan hakim gitu. Wallahu taala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok tentang yushtaratu fil wakil, syarat bagi orang yang jadi wakil itu. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman. Saya mohon koreksi dari para asatid, guru-guru, dewan asatid, dan juga teman-teman sarjana muslim. Saya dengan sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, baik dalam soal bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui jaringan pribadi WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya ada yang apa mau ini nih. Al-Jawahirul Kalaminya, kitab akidahnya orang Asy'ari, akidahnya umum, bukan umum, akidahnya sederhana. Maksudnya ini kitab yang sangat sederhana dan mudah untuk dipahami tentang akidahnya orang Asy'ari. Tentang sifat 13 atau yang biasa disebut dengan sifat 30. Saya berencana untuk bikin satu lagi rubrik pembacaan kitab Jawahir Al-Kalamiyah. Ini karangan Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi. Syekh Tahir Al-Jazairi ini aslinya orang Jazair, tapi dia lahirnya di Suriah ketika ibunya pindah dari Jazair ke Suriah dalam apa ada kondisi waktu itu. Dan beliau termasuk ulama yang dikagumi di masanya. Beliau lahir tahun 1852. Wafatnya 1920 sekian, saya lupa nanti. Jadi saya mau baca rubrik ini, rubrik khusus kitab Jawahir Kalamiyah. Kalau Jawahir Kalamiyah ini kitabnya tipis, maka bacanya nggak tiap hari lah. Mungkin seminggu sekali. Jadi para teman-teman yang dirahmati Allah, mohon untuk memberikan masukan. Kapan tepatnya Jawahir Kalamiyah ini kita baca. Dan ini live ya. Saya maunya live. Karena kalau live itu kan terekam sendiri. Kalau terekam sendiri kan enak. Kalau harus ngerekam di luar live itu males banget. Nyari waktunya susah. Mendingan live kayak gini, kita live langsung terekam sendiri. Nggak usah kita yang ngerekam gitu. Jadi Jawahir Kalamiyah, dan ini menjadi penting belakangan saya lihat karena banyak di antara kita yang tidak mengerti tentang sifat 20. Tentang sifat Allah. Padahal kita wajib ma'rifat kepada Allah. Maka kita wajib ma'rifat kepada Allah. Kita wajib mengenalnya melalui sifat-sifatnya. Dan sifatnya itu musyawah sekarang. Sifatnya Allah itu musyawah. Banyak distorsi. Maka itu penting bagi kita untuk mempelajari tauhid ini. Dari yang ringan saja dulu kitabnya nih. Kitabnya tipis tuh. Kalau kita cari ke toko buku langsung tahu dia Jawahir Kalamiyah. Gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon koreksi serta saran tentang Jawahir Kalamiyah. Kapan kita akan ada waktu untuk membahasnya. Melakukan sebagaimana kita lakukan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Yaitu pembacaan secara live. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.